Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas dari apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu fitnatu al-qabr wa azabuhu wa na'imuhu. Fitnah kubur, azabnya dan kenikmatannya. Keimanan kepada yaumul akhir bermakna mengimani semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari apa-apa yang terjadi setelah kematian. Jadi semua yang terjadi setelah kematian itu masuk dalam kategori kewajiban al-iman bil yaumil akhir, kewajiban beriman kepada yaumul akhir. Apa saja yang masuk di dalamnya, termasuk darinya adalah mengimani fitnah kubur. Fitnah kubur adalah soal al-malakain, pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Demikian pula mengimani barakallahu fikum azab kubur dan kenikmatan kubur. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Yang demikian itu kata Syekh, bahwa antara kematian, yang dengan kematian itu berakhir kehidupan yang pertama, dengan al-ba'ats, antara al-maut dengan al-ba'ats, hari kebangkitan, yang dengan hari kebangkitan itu diawali kehidupan yang kedua sebagai kehidupan yang abadi, atau dengan ibarah yang lain adalah antara kiamat sugra dengan kiamat kubra. Kiamat sugra itu adalah apa? Al-maut, kematian. Antara kiamat sugra dengan kiamat kubra dengan hari berbangkit itu ada masa fatrah. Masa fatrah yang datang penyebutannya di dalam Al-Quran dengan istilah barzakh. Dengan istilah barzakh. Sebagaimana dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka, maka dia menyatakan, ya Allah, kembalikan aku kehidupan dunia sebentar saja agar aku bisa beramal saleh dari apa yang dulu aku tinggalkan. Namun Allah katakan, sekali-kali tidak, itu hanyalah ucapan yang diucapkan begitu saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-barzakh secara makna adalah al-hajiz baina asy-syai'ain, pembatas atau penghalang di antara dua hal. Maka di dalam barzakh ini barakallahu fikum adalah permisalan tentang balasan akhirat yang nanti didapatkan seorang hamba. Dia merupakan tempat awal dari tempat yang akan dia jumpai di akhiratnya. Maka di barzakh ini akan berlaku tiga hal. Su'al al-malakain, pertanyaan dua malaikat. Azab kubur bagi yang berhak menerimanya, dan kenikmatan kubur bagi mereka yang berhak pula untuk menerimanya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita akan bahas poin yang pertama seputar su'al al-malakain, pertanyaan dua malaikat. Pertanyaan dua malaikat dinamai dengan fitnah al-qabr, fitnah kubur, yaitu suatu ujian, imtihan, wal ikhtibar bagi mayit. Ujian bagi mayit ketika dua malaikat menanyainya. Naam. Sedang melakukan ujian dengan diajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah dia bisa menjawab pertanyaan tersebut dan lulus ataukah tidak? Dan sungguh telah mutawatir hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam seputar fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat. Di antaranya adalah hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula datang dari hadis Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan soal al-malakain, pertanyaan dua malaikat ini, ammatun, mencakup umum, lil mukallafin, bagi orang-orang mukallaf, bagi orang-orang mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang sudah terkena kewajiban syariat. Dimulai kapan? Ketika usia baligh. Kecuali para nabi, kecuali para nabi diperselisihkan tentang mereka. Apakah berlaku pertanyaan dua malaikat ataukah tidak? Demikian pula terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang ghair mukallaf, orang yang belum mukallaf, seperti asibian, anak-anak, wal majanin, dan orang-orang gila. Apakah orang gila di dalam kuburnya ditanya ataukah tidak? Faqilah, maka dikatakan di antara pendapat, la yuftanun, mereka tidak diuji, mereka tidak ditanyai. Alasan mereka apa? Alasan mereka adalah karena ujian itu berlaku bagi mukallaf. Berlaku bagi mukallaf. Waqila, dan dikatakan pula pendapat yang lain, yuftanun, mereka diuji atau ditanya oleh dua malaikat. Hujjah yang digunakan atau dalil yang digunakan oleh mereka-mereka yang berpendapat bahwa dia ditanya di dalam kuburnya, alasan mereka bahwa karena disyariatkan sholat bagi asibian, demikian pula bagi al-majanin, orang-orang gila. Naam, disyariatkan untuk mensolati mereka dan mendoakan mereka, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan mereka dari azab kubur dan fitnah kubur. Sebagaimana disebutkan al-Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah seorang sabi, mensalati jenazah anak kecil, maka beliau mendengar dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat tersebut, Allahumma qihi azabal qabr, ya Allah, selamatkan dia dari azab kubur. Demikian pula barakallahu fikum, mereka beralasan atau berhujjah dengan apa yang diriwayatkan Ali ibn Ma'bad an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah, bahwa dilewatkan kepada beliau jenazah anak kecil, fabakat, lalu Aisyah menangis. Maka dikatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anha, ma yubkiki ya ummal mu'minin, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai ummul mu'minin Aisyah? Faqalat, maka beliau berkata, hadas sabi, anak ini, bakaitu lahu syafaqatan alaihi min dhammatil qabr, aku menangis untuknya sebagai bentuk kasihan, kasihan padanya dari dhammatul qabr, tekanan di dalam kubur. Qalu, dan mereka menyatakan, orang-orang yang berpendapat tentang bahwa anak-anak itu ditanya, Allah subhanahu wa ta'ala yukmilu lahum uqulahum, Allah akan menyempurnakan akal mereka sebelum balik. Apalagi barakallahu fikum dalam usia masih mumayyiz, apalagi belum mumayyiz, akal anak itu belum sempurna. Maka mereka menyatakan nanti di dalam kubur akal mereka disempurnakan agar mereka mengetahui kedudukan yang akan mereka tempati, tempat yang akan mereka tempati, dan mereka barakallahu fikum akan diberikan ilham untuk menjawab apa yang ditanya kepada mereka. apa yang ditanya kepada mereka. Dan juga barakallahu fikum, mereka kembali menyatakan wa qad dalla ala dzalika al ahadits al katsirah, dan telah menunjukkan atas hal itu hadis-hadis yang banyak bahwa anak-anak tersebut akan diuji di akhirat. Di akhirat mereka akan diuji. Sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Asy'ari dari Ahlus Sunnah wal Hadis, hadis yang banyak menyebutkan bahwa anak-anak itu, termasuk anak-anak orang kafir, di yaumul qiyamah mereka akan diuji. Maka mereka kemudian mengkiaskan, kalau di akhirat mereka diuji, berarti tidak menjadi penghalang atau bukan suatu penghalang bahwa di kubur mereka juga akan diuji dengan disempurnakan kepada mereka akal-akal mereka. Sebagaimana di yaumul qiyamah tatkala mereka diuji, juga disempurnakan akal mereka. Ikhwan fillah azakumullah, kemudian para ulama yang berhujjah, yang berpendapat bahwa mereka tidak ditanya, mereka berhujjah atau beralasan bahwa pertanyaan itu hanya berlaku bagi orang yang bisa memahami Rasul, mengenal Rasul, dan mengenal yang mengutus Rasul. Artinya, orang yang sudah punya akal, akalnya sudah sempurna, maka dia ditanya, apakah dia beriman kepada Rasul dan mentaati beliau ataukah tidak? Lah sementara anak kecil yang dia tidak memiliki tamyiz, tidak bisa membedakan. Lalu bagaimana kemudian akan ditanya kepada dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, apa pendapatmu? Apa yang kamu ucapkan tentang orang yang diutus kepada kalian sebagai nabi, maksudnya apakah kau beriman kepadanya dan mentaatinya ataukah tidak? Naam. Masa akan ditanya seperti itu? Sementara dia enggak punya akal, akalnya belum sempurna. Atau meskipun seandainya ini kata mereka, bahwa akalnya akan dikembalikan kepadanya, yakni disempurnakan, maka dia tidak akan ditanya tentang sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan tentangnya dan tidak punya ilmu tentangnya, sehingga la fa'idata fi hadzal su'al, maka tidak ada faedahnya dia ditanya di dalam kubur atas sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan dan ilmu tentangnya. Dan ini berbeda dengan ujian yang akan terjadi di akhirat, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus Rasul kepada mereka, kemudian memerintahkan mereka mentaatinya, dan akal mereka di saat itu ada bersama mereka secara sempurna. Maka barang siapa yang taat, dia selamat. Barang siapa bermaksiat, dia masuk neraka. Maka itu adalah sebuah ujian dengan satu perintah yang diperintahkan kepada mereka untuk melakukannya di saat itu. Di saat itu. Bukan sebuah pertanyaan yang diajukan dari apa yang sudah berlalu dalam kehidupan dunia, sebagaimana pertanyaan dua malaikat ketika di dalam kubur. Malaikat akan bertanya di dalam kubur tentang apa yang mereka lakukan ketika di dunia, mereka beriman ataukah tidak, dalam kondisi akal mereka belum sempurna bersama mereka. Lah sementara pertanyaan di yaumul qiyamah itu adalah pertanyaan yang terjadi di saat itu dan akal mereka ada pada waktu itu, di saat itu pula yang terjadi di saat itu, apakah saat itu mereka taat ataukah tidak. Yang taat naja, yang asa halak. Yang taat selamat, yang bermaksiat maka dia binasa. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka menjawab dalil atau alasan-alasan kelompok yang pertama. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah yang dimaksud dengan azab kubur itu sebagai bentuk siksaan bagi seorang anak karena dia meninggalkan ketaatan atau karena dia melakukan sebuah kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena Allah tidak mengazab seorang pun oleh dikarenakan suatu dosa yang tidak dia perbuat. Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali karena dosa yang dia perbuat sendiri. Bahkan azab kubur itu terkadang yang dimaukan dengannya adalah al-alam, rasa sakit yang terjadi kepada mayit disebabkan oleh orang lain. Disebabkan oleh orang lain. Meskipun itu bukan siksaan atas amalannya sendiri. Contohnya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Mayit itu diazab disebabkan oleh tangisan keluarganya atasnya. Maknanya adalah di sini yata'allam bidzalik. Dia merasa tersakiti. Dia merasa tersakiti. Dia merasa tersakiti bukan karena dia disiksa dengan dosa orang yang hidup. Nah, al-buka yang dimaksud di sini adalah an-niyaha. Mayit itu merasa tersakiti jika keluarganya melakukan niyaha, meratapi. Beda antara tangisan biasa dengan tangisan ratapan. Nah, dengan tangisan ratapan. Namun banyak dari kalangan para ulama barakallahu fikum yang menjelaskan bahwa azab itu berlaku bagi mayit yang keluarganya melakukan ratapan atasnya ketika dia di masa hidupnya tidak berpesan atau tidak mengajari atau tidak mengingkari dari perbuatan ratapan, meratapi mayit. Maka di sini peringatan juga kepada orang yang hidup dari keluarga. Terkadang seakan-akan dengan dia meratapi mayit, tangisan yang luar biasa histeris sampai menjambak-jambak rambut, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Ini semua disebutkan di dalam hadis kebiasaan ahlul jahiliyah dahulu, kaum musyrikin, kalau mereka ditimpa musibah kematian, maka mereka menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, na'am, dan yang lainnya, dari perilaku-perilaku yang barakallahu fikum yadullu ala adami sabr, menunjukkan tidak adanya kesabaran dalam menghadapi musibah. Dan tidak harus dengan itu, bisa dengan bentuk apa saja. Naam, datang ke dapur, lempar-lempar piring, atau banyak pepohonan di samping rumah ditebang semua sambil berteriak-teriak. Naam, sebagai bentuk gambaran atas ketidakridhaan dia menghadapi musibah kematian tersebut. Lah seakan-akan dia dengan ratapannya kepada mayit, keluarga yang sangat dekat, anaknya, istrinya, suaminya, ibunya, dia sayang kepada orang tersebut. Hakikatnya bukan itu perwujudan rasa sayang dia. Justru mayit itu akan tersakiti dengan niyahah, dengan ratapan yang dilakukan kepada al-mayit. Sehingga di sini juga diingatkan, disyariatkan bahwa hendaknya dia berpesan, mengajari, atau di masa hidupnya dia bukan orang yang ridha kepada perbuatan niyahah dan mengingkari hal yang seperti itu. Ikhwan fillah na'azzakumullah, termasuk dalam bentuk ini bahwa terkadang makna rasa sakit yang didapatkan itu bukan azab. Seperti sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu potongan dari azab. Potongan dari azab. Kita merasa tersakiti. Naam. Payah mendapatkan kesusahan di perjalanan. Adapun asar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana asar Aisyah tadi? Tentang apa? Anak kecil yang dilewatkan kepada beliau, kemudian beliau menangis dan ditanya apa? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai ummul mukminin? Naam, kata beliau radhiyallahu anha, hadzal sabi bakaitu lahu syafaqatan alai, aku kasihan kepadanya, min dhammati al-qabr. Asar Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Syekh, bersamaan dengan bahwa asar ini bukan asar yang marfu'. Marfu' itu apa? Sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sebatas hadis yang mauquf sampai kepada sahabat. Juga dia secara jelas menyebutkan tentang dhammatul qabr, diistilahkan dengan dhammatu al-qabr. Dan telah datang hadis-hadis yang banyak bahwa istilah dhammatul qabr itu, tekanan di dalam kubur itu, ammatun likulli ahad, berlaku bagi setiap orang. Naam, dan dia sesuatu yang berbeda. Naam. Apa nama wahada bi khilafi fitnatul qabr, berbeda dengan fitnah kubur. Fala yasihhu qiyasuha 'alaiha lil fariq. Tidak boleh dikiaskan. Maka tidak boleh dikiaskan. Kemudian barakallahu fikum, dan juga karena perkara gaib adalah ruang yang tidak ada padanya kias. Perkara gaib itu ruang yang tidak ada padanya al-qiyas. Kemudian ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, juga terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah pertanyaan di dalam kubur itu umum, mencakup orang muslim, munafik, dan kufar, orang kafir, ataukah khusus bagi muslim dan munafik saja? Faqila, maka dikatakan diantara pendapat, yakhtassu dzalika bil muslim wal munafik, dikhususkan bagi muslim dan munafik, dan tidak kepada orang kafir yang menentang. Waqila, dan dikatakan pula bahwa pertanyaan di dalam kubur itu umum bagi orang kafir dan orang muslim. Dan inilah pendapat kedua, inilah yang ditunjukkan oleh Alkitab was Sunnah. Sebagaimana hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika menjelaskan proses pencabutan ruh kafir dan munafik, disebutkan dengan lafaz wa ammal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau munafik, maka ditunjukkan oleh dalil bahwa juga pertanyaan itu berlaku bagi orang kafir. Kemudian permasalahan lain adalah terjadi pula khilaf di kalangan para ulama. Apakah pertanyaan kubur khusus bagi umat ini saja, umat Nabi Muhammad, atau juga bagi yang lainnya, atau juga bagi yang lainnya? Ini terbagi kepada tiga mazhab, kepada tiga mazhab. Mazhab yang pertama adalah hanya khusus bagi umat ini. Karena umat-umat yang sebelum kita, maka para rasul mereka datang membawa risalah. Kalau mereka menentang, rasul itu sudah cukup bagi mereka. Rasul tersebut akan pergi meninggalkan mereka dan azab disegerakan kepada mereka. Tetapi tatkala Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus, naam, dengan rahmat dan sebagai imam bagi makhluk, Allah tahan azab bagi umat ini. Azab itu ditahan. Tidak sebagaimana kita mendengar kisah-kisah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum Ad, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Samud, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Nabi Lut, bagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Nuh, Nabi Saleh, dan seterusnya, Nabi Syuaib, wa hakadha. Kemudian mazhab yang pertama ini berhujjah dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini, dengan lafaz hadhihi al-ummah, umat ini diuji di dalam kuburnya. Dan juga dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, uhiya ilaikum au uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum, diwahyukan kepadaku bahwa kalian diuji di dalam kubur-kubur kalian. Dan ini kata mereka zahir, sangat nampak tentang pengkhususan atas umat Islam, umat Nabi Muhammad. Dan juga ditunjukkan oleh ucapan dua malaikat, apa yang kamu ucapkan tentang orang ini yang diutus kepada kalian? Maksudnya Nabi Muhammad. Madhab yang kedua, madhab yang kedua, bahwa pertanyaan itu bagi umat ini dan yang lainnya, dan mereka menjawab alasan dari madhab yang pertama, bahwa itu tidak menunjukkan pengkhususan. Kalimat inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini, kalimat umat itu bukan bermakna semata-mata pengkhususan terus yang lainnya tidak masuk. Karena bisa jadi bahwa istilah umat itu maksudnya ummatun nas, umat manusia, bukan umat Nabi Muhammad secara khusus. Karena penamaan umat Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi, dan tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali umat seperti kalian. Umat seperti kalian. Kemudian mereka juga menjawab bahwa dalil yang kedua, uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum, diberi wahyu kepadaku bahwa kalian difitnah, diuji dalam kubur kalian. Itu sekedar pengkabaran, bukan sebagai bentuk pembatasan. Pendapat yang ketiga adalah at-tawakuf fi hadhil mas'alah. Tawakuf, apa istilah tawakuf? No comment, tidak ada komentar. Nah, yang jelas bahwa umat ini pasti diuji. Yang lainnya wallahu a'lam. Kenapa demikian? Li'anna al-adillata fi dhalika muhtamilah. Karena dalil-dalilnya itu muhtamilah. Bisa iya, bisa tidak. Bukan sesuatu yang qat'i. Sesuatu yang pasti dalam pengkhususan wallahu ta'ala a'lam. Dan dari isyarahnya, maka Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Kemudian ikhwan fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang lain adalah tentang sifat su'al al-malakain. Bagaimana sifat dari pertanyaan dua malaikat sesuai dengan apa-apa yang warid dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, datang dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatu'adu ruhuhu, yakni al-mayyit, maka dikembalikan ruhnya, ruh mayyit, fi jasadihi, pada jasadnya, na'am, wa ya'tihi malakan, dan datang kepadanya dua orang malaikat. Di dalam as-sahihain Bukhari Muslim min hadith Qatadah an Anas, dari hadith Qatadah dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya mayit apabila diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan berpaling darinya sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya pergi pulang kembali setelah diletakkan di dalam kubur, innahu la yasma'u khafqani alihim, dia mendengarkan suara sandal-sandal mereka, mayit. jenazah itu. Atahu malakan, lalu datang kepadanya dua malaikat. Fayuq'idanihi, dan mendudukkannya, mendudukkannya di dalam kuburnya. Fayaqulani lahu, lalu keduanya berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad, apa yang kamu katakan tentang orang ini Muhammad. Fa ammal mu'min, adapun orang mu'min, fayaqul, maka dia menyatakan, ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Qala, fayaqulu, maka dia menyatakan, unzur ila maq'adika minan nar, lihatlah kepada tempat dudukmu dari neraka atau di neraka. Qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah, Allah telah menggantinya untukmu dengan tempat duduk di jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menyatakan, fayarahuma jami'an, lalu dia melihat keduanya, dia melihat tempat duduk yang mestinya akan dia tempati di neraka, namun dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya, amalannya, tauhidnya, Allah ganti dengan tempat duduk di jannah, dan dia melihat kedua-duanya. Tentunya kebahagiaan yang tiada terhingga. Sudah terlihat bagaimana azab itu akan menimpa dirinya, tempat yang akan dia tempati nantinya. Ternyata dia mendapatkan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Qala, fa ammal kafir wal munafik, adapun orang kafir dan munafik. Ini yang kita katakan tadi, bahwa su'al al-malakain, pertanyaan dua malaikat juga menimpa, terjadi kepada orang kafir. Adapun orang kafir dan munafik, fayaqulani lahu, keduanya menyatakan kepadanya, yakni mungkar dan nakir, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang orang ini. Fayaqulu la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku mengucapkan apa yang diucapkan manusia. Fayaqulani lahu, lalu keduanya berkata kepadanya, la daraita wa la talaita, kamu tidak tahu, tidak punya ilmu, kamu bodoh, tapi tidak mau membaca, tidak mau belajar. Thumma yudrabu bimatariqa min hadid baina udhunaihi, lalu dia dipukul dengan alat pukul dari besi di antara kedua telinganya. Fayasihu sayhatan, lalu dia berteriak dengan satu teriakan. Fayasma'uha man 'alaiha ghaira tsaqalain, semua penduduk bumi mendengar teriakannya kecuali jin dan manusia. Ikhwan fi din a'azzani Allahu wa iyyakum, wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, dalam sahih Abu Hatim rahimahullah, juga dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Janaiz, dalam kitab Janazah, atahu malakani aswadani azraqan, datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar, dikatakan pada salah satunya, dinamai salah satunya dengan munkar, walil akhar, dan yang lainnya dinamakan dengan an-nakir, munkar dan nakir. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, fahadihi al-ahadith wa ma jaa bima'naha tadullu ala masail, hadis-hadis ini dan apa yang datang semakna dengan ini menunjukkan atas beberapa masail, permasalahan. Satu, bahwa as-su'al, pertanyaan itu terjadi, hina yudha'ul mayyit fi qabrih, ketika mayyit diletakkan di dalam kuburnya. Ketika mayyit diletakkan di dalam kuburnya. Wa fi hadza raddun ala ahli al-bid'ah, dan di sini terdapat bantahan terhadap ahlul bid'ah seperti Abu Hudzail dan Al-Marisi, Bishr Al-Marisi, yang mereka menyatakan bahwa pertanyaan itu terjadi di antara dua tiupan sangkakala. Nah, karena bertentangan dengan hadis-hadis yang telah disebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah tasmiyatu al-malakain munkar wa nakir. Penamaan dua malaikat dengan nama munkar dan an-nakir. Dan di sini terdapat bantahan terhadap al-Mu'tazilah yang mereka berpandangan bahwa tidak boleh menamai malaikat tersebut dengan munkar dan nakir. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa dikembalikan ruh mayit ke dalam kuburnya ketika ditanya, wa yujlas, kemudian didudukkan. Ini semua adalah alam barzakh. Naam. Di dalam kuburnya dia akan didudukkan. Wa yustanfaq, dan diajak bicara. Dan diajak bicara. Kemudian ana tambahkan barakallahu fikum bahwa sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa mayit itu mendengar suara sendal-sendal mereka ketika berpaling pulang. Ada sebagian menyatakan berarti ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin. Kamu tidak bisa memperdengarkan orang mati. Orang mati tidak bisa mendengar. Nah, maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Syekh Al-Uthaymin rahimahullah, dalam Al-Qawlul Mufid menjelaskan bahwa jika ditetapkan bahwa mayit itu mendengar di dalam kuburnya ketika mereka kembali pulang, maka pendengaran itu hanya berlaku di saat itu. Pendengaran itu hanya berlaku di saat itu. Kemudian juga barakallahu fikum, soal al-malakain, pertanyaan dua malaikat itu waqi' li kulli ahad, terjadi kepada setiap orang, baik yang meninggalnya dengan cara dikubur atau tidak. Misal dia, dan bukan sekedar pertanyaan dua malaikat, azab kubur dan nikmat kubur pun akan menimpa dirinya. Jika dia berhak mendapatkan azab kubur, maka dia mendapatkannya. Jika dia pantas mendapatkan kenikmatan kubur, dia akan merasakannya, meskipun meninggalnya tidak dikubur. Seperti meninggal dimakan binatang buas, meninggal tenggelam di tengah lautan, dimakan ikan-ikan yang ganas, ikan paus, buaya. Dia akan tertimpa oleh pertanyaan dua malaikat dan merasakan azab kubur atau nikmat kubur. Dia meninggal dengan cara digantung sampai dimakan oleh serangga, habis. Meninggal, terbakar, tidak ada sisa apapun. Ini semua akan berlaku. Dan tentu sebuah kedustaan yang besar dan kesesatan yang nyata yang datang dari Profesor Dr. Said Aqil Siraj, Naam, sebagai ketua umum PBNU, ketika menyatakan bahwa sampai sekarang Gus Dur belum ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. masih antri. Mungkar dan nakir masih antri dengan menyatakan, kapan saya bisa nanyai Gus Dur, karena kuburannya tidak pernah sepi. Wa hadza dhalalun mubin. Ini kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan subhanallah, disambut dengan suara teriakan atau suara ketawa yang renyah dari para jamaahnya. Bahkan kata dia, nanti kalau kalian ditanya di dalam kubur, bilang saja rombongannya Hasyim Asy'ari atau rombongannya Gus Dur. Nah, subhanallah. Dalal, kesesatan ya ikhwan. Fa ikhwani fid din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sudah jam 11 tepat. Kita pending beberapa saat, kurang lebih 7 menit sampai 10 menit untuk nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Wallahu taala a'lam bissawab.